Mitra Bisnis, Kompas menulis, salah satu pasal dalam undang-undang tentang DPR yang baru menyebutkan, untuk dapat memeriksa dan memanggil anggota DPR dalam penyidikan suatu kasus pidana, penyidik harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Mahkamah Kehormatan DPR. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Boni Hargens. Mas Boni, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira pasal itu tuh produk dari para koruptor. Pasal itu produk dari para koruptor. Kenapa? Karena sebetulnya kan kode etik itu tidak perlu lagi ketika seorang pejabat publik melakukan kejahatan yang serius, kejahatan yang sudah tingkatnya tinggi ya. Korupsi, dugaan korupsi segala macam itu tidak perlu di Dewan Etik lagi, itu langsung ke penegak hukum pidana. Kalau misalnya harus dibikin berbelit-belit harus izin dari Dewan Etik ya, menurut saya itu jelas-jelas upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Nah sekali lagi itu produk dari para koruptor pasal itu. Ada aturan jika Mahkamah Kehormatan DPR tidak memberikan persetujuan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, pemanggilan untuk penyidikan tidak bisa dilakukan, Mas Boni. Bagaimana Anda melihat aturan yang ini? Nah itu saya bilang, itu jelas-jelas kan upaya dari para koruptor untuk bersembunyi di balik aturan itu. Saya ambil contoh ya, ketika saya menggugat Ruhut Sitompul itu. Kemudian Dewan Kehormatan DPR katanya akan memanggil Ruhut Sitompul. Pertama dia memanggil saya untuk memperjelas persoalannya. Nah setelah saya dipanggil dan klarifikasi semua itu, Ruhut Sitompul juga nggak pernah dipanggil tuh. Begitu juga ketika polisi memanggil Ruhut, kan harus mendapat persetujuan DPR untuk diperiksa. Itu juga dipersulit, surat izinnya juga nggak keluar-keluar. Nah ini contoh bagaimana, kenapa ada solidaritas dalam tanda petik di kalangan teman-teman DPR ini, supaya saling melindungi gitu loh. Nah bagaimana mungkin dia bisa memberi izin dengan mudah untuk diperiksa ketika KPK misalnya ingin menangkap atau memeriksa seorang anggota DPR? Pasti akan dipersulit. Lagi-lagi pasal ini pasal kemenangan para koruptor. Mas Boni, Ketua DPR menyatakan mekanisme ini dilakukan untuk menjaga kehormatan DPR. Bagaimana menurut Anda, Mas Boni? Itu bukan untuk menjaga kehormatan DPR, itu untuk mencari celah supaya koruptor-koruptor ini kemudian bisa memperpanjang proses hukum atau bisa mencari celah untuk bersembunyi di balik aturan-aturan seperti ini. Betul, dan saya kira harus di judicial review pasal itu oleh MK. Nah, selaku pengamat politik, bagaimana Anda melihat kinerja dan kredibilitas Mahkamah Kehormatan DPR ini? Itu dewan yang antara ada dan tiada. Jadi ada hanya supaya kelihatan hebat, tapi sebetulnya faktanya dia tidak berfungsi juga. Karena dia tidak menegakkan disiplin atau etika seorang anggota dewan sama sekali tidak ada dampaknya dan tidak ada pengaruhnya. Nggak mungkin dong mereka tegas ya, mereka sama-sama orang partai, kawan-kawannya juga. Otomatis kompromi kepentingan mereka kental di situ. Lalu apa yang bisa kita lakukan nih Mas, agar aturan ini bisa dicegah? Ya itu dia, harus ada perlawanan jelas ya, dari media, dari publik yang melalui macam-macam bentuknya. Bisa wacana seperti ini, bisa juga dengan aksi-aksi protes. Tapi saya kira, kalaupun disahkan, masih ada celah dengan untuk diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi, dan itu yang penting. Sekali lagi itu kan pasal permisif untuk melindungi diri yang para koruptor. Demikian pengamat politik Boni Hargens, saya Mandariska.